Ini aja. Udah mati aja. Wis. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengkaji surat ke-8 dari ayat ke-8 dari surat An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yadra'u anhal azab antashhada arba'a shahadatin billah innahu laminal kazibin. Istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Pendengar yang dimuliakan Allah, kesaksian Li'an ini harus di depan hakim. Ada aparat pemerintah yang berhak untuk menjatuhkan hukuman dan para eksekusi, dan itu terjadi di depan mahkamah. Bila salah satu dari suami atau istri benar-benar melakukan, si istri melakukan perzinahan atau suami melakukan pendustaan, maka yang melakukan ini akan mendapatkan hukum cambuk. Bila yang berzina terbukti, maka dia akan dicambuk 100 kali. Bila suaminya terbukti menuduh, maka akan dicambuk 80 kali. Inilah kegunaan kenapa hukum li'an harus di depan pengadilan. Dan bagaimana pula agar wanita itu memberi kesaksian atas tuduhan suami? Islam tidaklah mendukung satu pihak dan menyerang pihak yang lain. Islam adalah peraturan yang menegakkan kebenaran, walaupun itu harus membela yang kafir dan menghukum yang muslim, membela yang lemah dan menghukum yang kuat, atau menghukum yang kafir dan membela yang muslim, membela yang kuat dan menghukum yang lemah. Selama kebenaran berada pada dirinya, Islam membela kebenaran itu tanpa melihat status sosial, tanpa melihat agama, ras, dan suku. Inilah yang pernah terjadi ketika seorang muslim mencuri baju besi muslim yang lain, tapi karena ketahuan dia menyimpan baju besi itu di rumah orang Yahudi, sehingga agar dia terhindar dan Yahudi itulah tertuduh sebagai pencuri, maka kemudian pengadilan terlihat bahwa Nabi Muhammad harus menetapkan, walaupun Yahudi yang tertuduh, tapi karena dia tidak mengambil baju besi, Nabi pun membebaskannya. Dan muslim yang mengambil baju besi tadi, akhirnya harus ditetapkan keputusan hukuman baginya. Begitu juga dengan ayat yang kita kaji hari ini, ayat ke-8. Kalau rupanya istri merasa tidak melakukan perzinahan sebagaimana yang dituduh oleh suami, maka agar istri terhindar dari hukuman cambuk atau hukuman rajam, maka dia bersumpah sebanyak 4 kali atas nama Allah bahwa suaminya benar-benar telah melakukan atau telah berkata dusta. Innahu laminal kazibin. Ustaz Fajrul Haq. Ya, terima kasih kepada Dr. Haji Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji saat ini adalah tentang masih hukuman li'an. Dimulai dengan kata-kata wayadra'u. Kata-kata yadra'u ini artinya membatalkan hukuman bagi sang istri bila dia juga mau bersaksi sebanyak 4 kali. Membatalkan tentang apa? Tentang hukum li'an, berzina, yang dituduhkan di dalam keluarga tersebut, dengan mengatakan, saya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa suami saya berdusta dengan tuduhannya terhadap saya. Pada yang kelima, dia juga berkata nanti yang akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya keesokan harinya. Maka ayat yang kita kaji saat ini adalah ada hal yang perlu kita sangat betul-betul teliti dan kita renungkan dalam untuk kehidupan kita kesehari-harian. Bahwasanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan, hal tersebut yang kita kaji dalam firman Allah di dalam surah An-Nur ayat ke-8 dan sebelumnya ayat ke-7 dan sebelumnya ayat ke-6, ini kesemuanya adalah untuk menjaga supaya kemaslahatan kerukunan kita berkeluarga ke depan itu akan lebih maslahat lagi, karena kita bangun atas dasar keimanan kita, atas dasar keimanan kita, sehingga apa yang kita ucapkan itu tentunya kita akan pertanggungjawabkan. Kalau kita masih dapat menyimpang di dalam kehidupan dunia ini, pertanggungkan jawaban kita, tentunya murka Allah tidak akan bisa kita elakkan pertanggungjawaban itu. Karena apa? Karena Allah Maha mengetahui, karena Allah Maha bijaksana, karena Allah Maha kuasa terhadap segala sesuatu tersebut. Sudah banyak yang Allah lakukan ketetapan hukumnya di dunia ini, tapi banyak bagi manusia yang tidak mampu melaksanakannya, sehingga ketetapan Allah yang kedua itu akan berlaku, yaitu ghadabullah ataupun murka Allah atau ketentuan Allah. Karena Allah sudah mengatakan di jauh hari, la tabdila li sunnatihi, tidak ada penggantinya ketetapan-ketetapan yang sudah Allah gariskan dalam kitab sucinya ataupun di dalam lauhul mahfuz, disebabkan kita sudah akan mendapatkan ketentuan tersebut kalau manusia-manusia itu tidak mau mengindahkan perintah Allah, akan lebih mudah jatuhnya. Maka dalam kesempatan ini perlulah kita renungkan sejenak agar kita mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita. Bukan saja ketenangan, tapi rahmat Allah pun akan turun. Dengan rahmat Allah itu akan mendapatkan lebih ketenangan dalam kejiwaan kita. Banyak orang mempersoalkan hukum, dia menjadikan dirinya tidak lebih tenang disebabkan mereka itu bermain di situ. Gitu Ustaz Zainal Arifin. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dirahmati Allah, begitulah hukum Islam yang menyelamatkan orang yang memang tidak melakukan kesalahan, siapapun orangnya. Walaupun dia Islam, kalau melakukan kesalahan, dia berhak untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Kalaupun dia tidak mendapatkannya di dunia, Allah Maha melihat dan dia berhak untuk mendapatkannya di akhirat. Untuk itu, hukum ini, sumpah ini atas nama Allah. Bahkan para imam mazhab mengatakan tempat bersaksi itu dilakukan di masjid. Masjidlah menjadi saksi bisu akan kesucian tempat, sehingga manusia tidak asal ucap di tempat yang suci itu. Imam masjid juga dihadirkan untuk mendengarkan kesaksian itu, agar kedua belah pihak yang mengaku benar akhirnya luluh, karena tidak mungkin ada dua kebenaran dalam satu pihak. Dalam satu kasus pasti ada yang benar, ada yang salah. Untuk itu kehormatan dijunjung tinggi oleh Islam hingga diletakkan pada tempat yang suci dengan hakim yang adil. Mari kita menjaga keluarga kita agar terhindar dari malapetaka, musibah, perselingkuhan, dan perzinahan, serta menuduh yang bukan pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, strategi lah, guys. Mana? Saya lagi rekaman ini di RRI. SMS saja ya. Yo, salam.